Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala bi kitabi Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain As-Siwak. Bab tentang masalah As-Siwak. As-Siwak adalah kayu atau apa ya, Khan? Akar atau ranting atau yang semisalnya dari sebuah pohon, namanya pohon arak, hamzah ra alif kaf, pohon arak itu pohon khusus yang akar-akarnya itu dipakai untuk bersiwak. Tayyib, dipakai untuk bersiwak. Teksturnya lembut, namun bisa membersihkan gigi, dan aromanya natural. Kalau antum bersiwak ada rasa mint, itu ditambahi sama penjualnya. Rasanya natural. Barakallahu fikum. Ini adalah siwak. Dibahasakan kayu siwak. Yang dibahas sekarang bukan terkait dengan semata-mata siwaknya, tapi bersiwak dengannya. Tayyib, apakah bersiwak harus menggunakan kayu siwak? Jawabnya, kalau ada kayu siwak atau akar siwak, itu yang utama. Sebab itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh menggunakan selain siwak? Pasta gigi dan semisalnya. Jawabnya, ya juz, boleh, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sebab alasan yang paling utama bersiwak ialah untuk membersihkan gigi dari kotoran gigi dan menghilangkan bau mulut. Sehingga bisa dengan kayu siwak, bisa juga dengan yang lain selain siwak yang bisa terpenuhi padanya tujuan-tujuan tersebut. Sehingga menggunakan pasta gigi diperbolehkan. Barakallahu fikum. Namaih. Bersiwak ini hukumnya sunnah. Dan lebih ditekankan, ya ta'agat, lebih ditekankan lagi bersiwak pada beberapa tempat, beberapa waktu. Yang pertama ialah ketika berwudu. Bersiwak inda kulli wudu'in. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Bersiwak ketika berwudu. Jadi siwakan dulu baru berwudu. Yang kedua inda kulli shalah. Ketika mau sholat. Baik, jadi sebelum sholat siwakan dulu. Barakallahu fikum. Kalau menggunakan pasta gigi tentunya ketika sebelum berangkat sholat, dia siwakan, berwudu, langsung dia sholat. Kalau menggunakan kayu siwak, dia bisa bersiwak sebelum takbir dari sholatnya. Ditaruh di sakunya, bersiwak, selesai, dimasukkan kembali dalam sakunya, baru dia mengerjakan yang namanya sholat. Yang ketiga ialah ketika mau tidur. Ketika mau tidur. Yang keempat ialah ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Yang kelima ialah ketika hendak membaca Al-Quran. Ini lima tempat, lima kondisi yang sangat-sangat ditekankan sekali padanya bersiwak. Dan yang keenam ialah inda taghayyuril fam. Inda taghayyuril fam, ketika bau mulutnya sudah tidak enak, ada perubahan bau mulut, maka dianjurkan untuk bersiwak. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Jadi siwak itu sunnah dan ditekankan pada kondisi-kondisi tersebut di atas. Ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebersihan, terutama kebersihan mulut, kesehatan gigi, gusi dan mulut pada umumnya. Barakallahu fikum. Ini termasuk mahasin al-Islam, termasuk keindahan Islam. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang muslim bau kudel, mulutnya kok bau, ini enggak mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang muslim giginya kuning, menguning, banyak kerak-kerak, enggak pernah disikat sama dia. Nah, ini kurang memperhatikan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syai' yang bisa dikatakan enggak disukai sama banyak pihak. Terutama seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, penuntut ilmu, mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat, mengkaji hadis, bau kudel. Wah, ini enggak sesuai dengan adab talib. Atau menguning dasar tebelnya keraknya enggak pernah sikatan itu. Ini mengurangi yang namanya adabul talab, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan giginya dan menghilangkan mulutnya dari bau-bau yang enggak mengenakan. Barakallahu fikum. Namaiku. Bersiwak menggunakan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Bersiwak itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ini dibahas oleh para ulama. Maka berlaku juga terkait dengan orang yang sikat gigi, menggunakan pasta gigi dengan sikat, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Dengan apa? Dengan apa ini? Mereka membahas kalau ilahnya, sebab disyariatkannya bersiwak itu ialah izalatu, izalatu syai', menghilangkan sesuatu yang tidak disukai, maka dengan tangan kiri. Ya, menghilangkan perkara yang kotor, perkara yang bau. Kalau ilahnya itu ialah untuk menghilangkan yang seperti ini, maka dengan tangan kiri. Sebagaimana antum istinja dengan tangan, dengan tangan kiri. Antum istijmar dengan tangan kiri. Hal-hal yang perkara yang kurang atau yang kurang baik dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Dipaham ya? Begitu pula dalam bersiwak atau gosok gigi. Kalau ilahnya, sebab syariatnya itu ialah barakallahu fikum izalatu syai', menghilangkan sesuatu yang dianggap qadir, dianggap kotor, maka bisyimal, dengan tangan kiri. Bukan karena kidal, ya memang dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Tapi kalau ilahnya itu ialah at-ta'abbud bisiwak, kalau sebab syariatnya itu ialah beribadah kepada Allah dengan bersiwak, sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, maka dengan tangan kanan. Maka dengan tangan kanan. Sebab perkara yang sifatnya ta'abudi itu menggunakan tangan kanan kepada kebanyakannya. Ala kulli hal, dalam kasus ini barakallahu fikum, fatwa ulama kita terutama di zaman sekarang ini ialah jawazul amrain, diperbolehkan dua-duanya. Mau pakai tangan kanan boleh, mau menggunakan tangan kiri boleh. Sebab bukan semata-mata menghilangkan sesuatu yang dianggap kotor atau bau, tapi ini sudah sampai pada tingkat beribadah kepada Allah dengan bersiwak. Hukumnya itu adalah perkara yang mustahabah, bahkan muakkadah. Ditekankan sekali barakallahu fikum. Maka unsur ta'abbudnya, unsur ibadah itu ada. Sehingga kanan bisa, kiri pun juga bisa. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadza mafhum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hadatsana Sulaiman ibnu Dawud wa Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi. Imam ya. Beliau punya kitab Musnad, Musnad At-Tayalisi. Ada yang mengatakan itu bukan karya beliau, tetapi riwayat dari sebagian ulama-ulama dari beliau lalu mereka susun. Matbu dicetak ini At-Tayalisi. Kitabnya matbu dicetak. Qala haddatsana Muhammad bin Muslim bin Mihran maula Quraisy. Nama aslinya Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim bin Muslim. Ma'ruf dengan Al-Mu'adzin. Saduqun yukhti. Dia saduq dan pernah salah. Qala sami'tu jaddi. Saya pernah mendengarkan kakekku. Siapa kakeknya, Khan? Dia namanya Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran. Kakaknya namanya siapa? Muslim. Namanya Muslim ibnil Muthanna ibni Mihran. Thiqah. Kakaknya Thiqah. Yuhadithu an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia menyampaikan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu illa wassiwaku indah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur melainkan siwak itu ada di sisinya. Fa idza staiqadha bada'a bisiwak. Apabila beliau terbangun dari tidurnya, beliau memulai dengan siwak. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun hasan wa jaddu Muhammad bin Muslim wa Muslim bin al-Muthanna wal hadits akhrajahu Abu Ya'la. Entah. Di sini faedah yang bisa kita ambil apa ikhwan? Yang pertama al-ihtimam bil siwak. Sangat memperhatikan yang namanya siwak untuk sikat gigi. Bayangkan sampai tidur itu ditemani dengan siwak. Ya, beliau tidak tidur melainkan siwak di sampingnya. Tidur bertemankan siwak. Dan ihtimam di siwak, sangat perhatian dengan siwak untuk kodok gigi. Barakallahu fikum. Yang kedua ini menunjukkan istihbabul istiyak. Al-istiyak itu at-tasawuk, bersiwak dengan. Sangat dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi. Kalau siwak itu kayunya, kalau istiyak atau at-tasawuk itu perbuatannya, bersiwak. Yang ketiga ialah ta'kid al-istiyak indal istiqadhi minan naum. Sangat ditekankan sekali takkid ya, sangat ditekankan sekali bersiwak ketika bangun tidur. Takkid al-istiyak indal istiqawi minan naum. Bayangkan begitu bangun tidur yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Ini satu tempat, satu kondisi di mana sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika bangun tidur. Apa ilahnya kira-kira? Di samping itu ta'assi bin Nabi, kita menjadikan bersyukur usbah hasanah. Dan ilahnya adalah umumnya orang kalau bangun tidur ada perubahan bau mulut. Banyak bau mulutnya berubah. Yang kedua, dikarenakan hendak melaksanakan ibadah. Apa itu? Sholat. Kalau dia bangun malam, untuk dia mulai. Kalau dia bangun subuh, untuk sholat subuh. Sehingga bersiwak untuk itu. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, dikarenakan dia, misalkan dia laki-laki, barakallahu fikum, sholat subuh berjamaah, dia berada di tengah-tengah banyak orang. Sehingga sangat dianjurkan untuk membersihkan giginya dan mengharumkan mulutnya. Barakallahu fikum, supaya jangan mengganggu orang lain. Satu bayangkan, nanti lagi sholat jamaah ya Pak. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa takbir. Begitu sampingnya itu mangap mulutnya, terbuka mulutnya. Allah. Hush. Tercium aroma. Ya Allah. Bau kudelnya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini orang baru bangun tidur. Gak sikatan. Bau iler. Ada idak. Termasuk menyakiti orang lain. Dan termasuk kurang adab dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menghadap Allah, sholat baunya gak enak. Yang lebih parah lagi bukan itu. Bau, mohon maaf, bau rokok. Ini termasuk tidak adab dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, mangap itu mangap bau rokok. La haula wa la quwwata illa billah. Ada sudah merokok itu perkara yang haram. Dan dilakukan ketika salat. Allahul musta'an. Ala kulli hal, ini beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini hadis hasan, belum ada hadza haditsun hasan, dikarenakan padanya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran al-Muadzin. Ada suatu hasan li dzatihi. Namanya hasan li dzatihi. Dikarenakan padanya ada rawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran al-Muadzin. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Hafiz. Wal Hafiz Ibn Hajar. Fi al-Matalib al-Aliyah. Pada kitab yang namanya Al-Matalib al-Aliyah. Al-Matalibul Aliyah itu sebuah kitab. Isinya ialah Zawaid Al-Asyarah. Sebentar, Al-Matalibul Aliyah. Naam, fi Zawaid Al-Asyarah. Sebuah kitab yang itu isinya adalah Zawaid 10 kitab. Zawaid 10 kitab atas Kutubus Sittah. Di situ ada 10 kitab, hadis-hadis yang tercantum di situ tidak ada pada Kutubus Sittah. Barakallahu fikum. Dan itu banyak 10 ya, Pak. Saya sudah lupa 10 itu apa aja ya, Pak. Al-Muhim 10 kitab semua hadis yang disebutkan di situ di luar Kutubus Sittah. Adal Matalibul Aliyah. Benar ya, Pak. Sama-sama ya. Beliau juga punya kitab lagi yang namanya Ithaful Maharah. Kalau Ithaful Maharah ini jelas juga sama Zawair 10 kitab. Padanya ada Sahih Ibn Huzaimah. Yang hilang, yang dicetak itu kan cuman enggak sempurna. Yang hilang-hilang itu disebutkan di sini, di buku ini. Ada Ibn Huzaimah, ada Ma'anil Athar Tahawi, ada Sunan Daraqutni, ada yang lain-lainnya. Ini hadis-hadis yang tercantum di padanya di luar Kutubus Sittah. Di Ithaful Maharah. Dan bagusnya beliau membawakan dengan sanad. Lengkap dengan sanadnya. Sehingga kalau kita enggak punya bukunya bisa baca buku ini. Setahu saya ada sekitar sekian puluh jilid. Tebal-tebal segini. Ini termasuk kamus hadis Zawaid. Sebentar, Al-Matalibul Aliyah ini ada lagi yang kedua ya kan, Al-Matalibul Aliyah. Insyaallah seperti itu. Nanti kalau lupa nanti di ngakalkan. Al-Muhim. Qala bi tahqiqil akh Abdullah bin Abdul Muhsin Tawajiri hafizahullah. Wa qala Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar namanya Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. wa Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Adani al-Makki. Nazil Mekah, orang Aden Yaman. Cuma beliau sudah tinggal singgah di kota Mekah. Singgah dengan al-Adani thumma al-Makki. Saduq, rawinya Saduq. Dia mulazamah dengan Ibnu Uyainah. Lazama Sufyan Ibnu Uyainah. Namun fihi ghaflah. Padanya ada kelalaian. Ada muhim, kata-kata fihi ghaflah itu muhim. Nah, ketika ada hadis kok dicurigai matanya kok aneh dan segala macam, dicurigai ini orang. Kata-kata fihi ghaflah itu muhim. Tayyib. Al-muhim beliau shadur. Qala haddatsana Waqi'. Man? Ibnu al-Jarrah. Termasuk Imam Jarrah wa Ta'dil pada masanya. Qala haddatsana al-Munzir ibn Tha'lab al-Abdi. Thiqah. An ibni Buraidah, dari putra Buraidah. Kalau Buraidahnya sahabi, putra Buraidah ada dua. Kilahuma thiqah. Yang pertama Abdullah bin Buraidah. Thiqah. Yang kedua Sulaiman bin Buraidah. Thiqah. Dan yang dimaukan di sini adalah Abdullah. Abdullah bin Buraidah. Tahu dari mana? Cara mencarinya, antum lihat tarjamah biografinya Al-Munzir bin Tha'labah Al-Abdi. Tengok di bagian gurunya. Siapa guru dia? Dari saya lihat di Tahribut Tahrib, gurunya dia adalah Abdullah bin Buraidah. Tidak ada padanya Sulaiman. Sehingga dipastikan Ibnu Buraidah adalah Abdullah. Difahami ya? Barakallahu fikum. Thiqah ya? Qala an abihi, dari bapaknya ini Buraidah, namanya Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW. Qala, kata beliau, inna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idzan tabaha min al-lail, apabila terbangun di waktu malam, da'a jariyatan yuqalu laha Barirah. Rasul memanggil budak perempuannya yang namanya Barirah. Untuk apa? Bisiwak. Untuk diambilkan siwaknya. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan min ajli ibni Abi Umar. Ibni Abi Umar. Yang lainnya thiqah, kecuali Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Shadiq. Namanya Hasan. Hasan li dhatihi. Hadis ini kalau digabungkan dengan yang di atasnya menjadi sahih li ghairihi. Namanya syahidun bil makna. Penguat secara makna, dikarenakan lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Paham ya? Yang pertama dari Ibnu Umar, yang kedua dari Buraidah ibn al-Hasib. Faham? Barakallahu fikum. Baik, ini pun juga sama. Hadis ini menjelaskan kepada kita masyru'iyatul istiyaq ba'dal intibah minan naum. Syariat untuk bersiwak ketika bangun tidur. Sama dengan di atas ya? Sama dengan di atas. Yang kedua ialah at-ta'awun fi hadha. At-ta'awun fi hadhil mas'alah. Saling berta'awun, saling bantu-membantu dalam masalah ini. Dalam masalah bersiwak ini. Jadi belum minta tolong jariah budak perempuannya untuk mengambilkan siwak. Bisa. Dan juga bisa berta'awun dalam yang semisal terkait dengan istiyaq. Dan termasuk ta'awun al-birri wa taqwa dikarenakan perkara yang dianjurkan barakallahu. Tayyib, saya mau tanya sama antum, Barirah itu budaknya siapa? Barirah, budaknya siapa? Ya apa sih? Nah, Barirah ini budaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikarenakan yang membebaskannya adalah Aisyah. Kisah yang masyhurah pada Barirah. innamal wala liman a'tak. Aisyah yang membebaskannya dan walaknya diambil sama Aisyah. Budaknya Aisyah. Rasul apanya Aisyah? Suaminya Aisyah. Dipaham ya? Kan begitu ya? Barakallahu fikum. Nama ya, artinya diperbolehkan untuk berinteraksi dengan budak istrinya. Interaksi. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bissawab. Ada satu pertanyaan terkait dengan dua hadis ini. Disebutkan di hadis yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur kecuali siwak itu ada di sampingnya. Pertanyaan saya, nah, yang mantuk-mantuk kayaknya sudah mulai paham ya. Ini sifatnya istimrar selalu demikian ataukah tidak dengan dalil? Ya Allah, yang di belakang ini kok ada jeda kosong, ini kenapa ya? Oh turun, hati-hati loh, nanti ada gap-gapan bahaya nih, gap depan gap belakang, mana kok terusannya. Ah, yang tahu jawabannya angkat tangan. Ini sifatnya istimrar terus-menerus demikian tidur bertemankan siwak ataukah tidak? Ah. Antum. Ah. Enggak terus-menerus. Dalilnya mana? Ini tuh mana? Ini ya mana? Itu. Nah, ngono lho, ya jelas. Kenapa kok menggunakan yang kedua? Ayo, ahsanta. Allahu barik. Nah, itu tidak istimrar. Sebab pada hadis yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tolong Barira untuk mengambilkan siwak. Pertanda tidak di samping Rasul. Sehingga sifatnya adalah boleh saja. Taruh sampingnya atau di tempat siwaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu namanya menggerakkan pikiran untuk mencerna ilmu. Hadis yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana al-Hasan ibn Sawwar al-Marrudi saduq. Al-Marrudi saduq. Qala haddathana Layth. Wa Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. An Muawiyah. Wa Muawiyah ibn Salih ibn Hudair. Hudair. Muawiyah ibn Salih ibn Hudair al-Hadrami saduqun lahu awham. Saduq tapi ada beberapa waham pada dia. An Amr ibn Qais al-Kindi thiqatun annahu sami'a Asim ibn Humaid wa Asim bin Humaid as-Sakuni as-Sakuni Muhadram. Taukah antum yang namanya Muhadram? Al-Muhadram huwa alladhi adrakal jahiliyata wal islam walam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Atau walam yalqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mendapati masa jahiliyah sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapati masa Islam, masa Rasul sudah diangkat sebagai Nabi. Tapi tidak pernah ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Namanya apa ini? Muhadram. Muhadram itu termasuk kibaru tabi'in. Termasuk kibaru tabi'in. Asim bin Humaid as-Sakuni. Muhadramun. Alladhi adraka al-jahiliyata wal-islam walam yalqan Nabiya SAW. Yaqul sami'tu Auf bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, katanya Auf, qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bangun berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a fastaka. Beliau mulai bersiwak. Tsumma tawaddo'a. Kemudian berwudu. Tsumma qama yusalli wa qumtu ma'a. Kemudian beliau bangkit dan salat. Saya pun berdiri salat bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a fastaftaha al-Baqarah. Beliau mulai membuka membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah 280. Hah? Berapa ayat? 280. Nomor 7. 286 ayat. Masyaallah ya. La yamurru bi ayati rahmah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmah, ayat yang menyebutkan rahmatnya Allah Azza wa Jal, illa waqaf, melainkan beliau berhenti. Fasa'ala, dan langsung berdoa memohon rahmat kepada Allah Azza wa Jal. Wala yamurru bi ayati azab, tidak pula beliau melewati ayat azab, ayat yang berisikan masalah azab, illa waqaf, melainkan beliau berhenti. Ya ta'awud, beliau berta'awud kepada Allah dari azab tersebut. Thumma raka', kemudian beliau rukuk. Famakatha raki'an biqadri qiyamih. Beliau pun tinggal berhenti dalam keadaan rukuk seukuran dengan berdiri. Nah, kalau berdirinya itu yang dibaca Al-Baqarah, maka rukuknya pun lamanya seperti membaca Al-Baqarah. Yaqulu fi ruku'ihi, beliau berdoa atau membaca pada rukuknya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, zat yang memiliki jabarut, kesombongan ini yang terpuji terkait dengan Allah Azza wa Jalla, al malakut, kibriyai dan azamah, yang semua terkait dengan keagungan dan kebesaran bagi Allah Azza wa Jalla. Thumma qara'a Ali Imran. Kemudian beliau membaca Ali Imran. Thumma surah. Kemudian surat yang berikutnya lagi, yang lainnya lagi. Fa fa'ala mithla dzalik, dan beliau pun melakukannya seperti itu. Qala rahimahullahu taala, qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Waqad rawa Abu Dawud fa qala haddatsana Ahmad ibn Shalih al-Misri qala akhbarana Ibn Wahb Abdullah bin Wahb al-Misri al-Qurashi mawlahu al-Mufdiqa imma qala akhbarana Muawiyah bin Shalih, yang tadi berarti sumbernya siapa? Muawiyah bin Shalih. An Amr bin Qais bin qala wa akhrajahu An-Nasa'i rahimahullah fa qala akhbarani Harun bin Abdullah Al-Hammal, Harun Al-Hammal qala haddathana Al-Hasan bin Sawar, yang tadi Al-Marrudi qala haddathana Layth bin Sa'ad Al-Muawiyah bin Shalih bihi, sehingga madaruhu ala Muawiyah bin Shalih dari Amr bin Qais dari Asy bin Humayd dari Auf bin Malik wa isnadu Hasan. Kenapa ya kan? Karena Muawiyah bin Shalih saduq. Muawiyah bin Shalih saduq, sementara yang lainnya thiqah. Maka mengatakan sini hadza haditsun hasan, bukan karena Hasan bin Sawar dia dikuatkan dengan yang lain, tapi dikarenakan Muawiyah bin Shalih bin Hudair al-Hadrami saduq. Meriwayatkan dari beliau satu Layth bin Sa'ad, yang kedua Abdullah ibn Wahab, dua orang kilahuma an Muawiyah bin Shalih. Indah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita masyru'iyatul istiyak indal wudu. syariat untuk bersiwak ketika berwudu. Di sini wudunya untuk sholat, maka digabungkan juga masyru'iyatul istiyak inda sholat, atau kalau mau digabungkan masyru'iyatul istiyaki indal wudu li sholat. Disyariatkan bersiwak ketika berwudu untuk sholat. Paham ya? Barakallahu fikum. Semuanya sama, tidak ada masalah. Nah, ini nampak dari tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Artinya syariat bersiwak ketika wudu tidak harus untuk sholat. Dalam riwayat yang lain hanya untuk ketika berwudu. Baik. Sehingga ketika antum berwudu dianjurkan bersiwak walaupun tidak untuk sholat. Namun pada umumnya orang berwudu untuk mengerjakan sholat. Barakallahu. Nama ikhwan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang masyru'iyat qiyamul lail, syariat untuk qiyamul lail. Sebab yang dilakukan Rasul di sini adalah qiyamul lail. Yang ketiga adalah jawazu qiyamil laili jama'atan. Diperbolehkannya qiyamul lail secara berjamaah. Di sini Rasul bersama dengan siapa? Auf bin Malik. Baik. Auf bin Malik jadi makmumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berjamaah. Bolehnya qiyamul lail secara berjamaah, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah istihbabu tulus salah inda qiyamul lail, dianjurkan untuk memperpanjang sholatnya ketika qiyamul lail. Istihbab tulus salah inda qiyamul lail. Saya menggunakan bahasa tulus salah, enggak mengatakan tulul qiyam, enggak mengatakan panjang berdiri, tapi panjang sholatnya. Kenapa? Dikarenakan yang panjang enggak cuma berdiri aja, berdiri, rukuk, semuanya sama. Yang dikatakan istihbab tulis salah inda qiyamul lail, dianjurkan untuk memperpanjang sholatnya ketika qiyamul lail. Kenapa kalau dikatakan memperpanjang? Dikatakan yang dibaca apa ya kan? Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat yang berikutnya. Panjang ini kan? Barakallahu. Gitu ya. Naam. Faedah yang berikutnya khusus untuk qiyamul lail. Tayyib, melakukan seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf fata'al, wa la yamurru bi ayati 'adzabin illa waqaf yata'awwal. Hadza khasun bi qiyamul lail. Ini khusus untuk qiyamul lail. Tidak melewati ayat rahmah, melainkan berhenti dan berdoa memohon rahmah. Tidak melewati ayat azab, melainkan berhenti dan berta'awudz daripadanya. Ini ketika lagi sholat, yaitu membaca takbir, membaca al-fatihah, membaca surat. Pas lagi membaca ayat rahmah, berhenti, langsung doa, Allahumma inni as'aluka rahmatan. Agar. Teruskan lagi, baca lagi berikutnya. Melewati ayat azab, ta'awud, Allahumma inni a'udzubika min azab. Ta'awud dari azabnya Allah azab. Teruskan lagi bacaannya. Diselingi dengan doa. Ini khusus untuk qiyamul lail. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW melakukannya pada qiyamul lail. Tidak diriwayatkan dari beliau melakukannya ketika saat fardu. Ada qiyamul lail. Barakallahu fikum. Nama ya. Kalau antum melakukan ketika membaca Al-Quran, nafas, dikadangkan di luar sholat. Misalkan antum lagi baca Al-Quran, untuk membaca dengan tadabbur, ta'akul, tafakkur. Pas membaca ayat rahmah, berdiri sejenak doa kepada Allah, mohon rahmah. Teruskan kembali. pas melihat azab atau berhenti berdoa ta'awudz dari azabnya Allah Azza Wajalla. Kalau di luar salat enggak ada masalah. Kalau dalam salat terkait dengan qiyamul lain, prakteknya hanya di qiyamul lain. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya lagi adalah apa ya Ikhwan? Ini namanya masyru'iyat al-istiwa fi tul fi jami' harakat shalah. Ada anjuran untuk sama panjangnya dalam semua gerakan-gerakan sholat. Mereka mengecualikan i'tidal. Anda berikan di sini Nabi kita Muhammad SAW berdirinya membaca apa? Al-Baqarah. Rukuknya dikatakan biqadri qiyamih, sama kayak berdirinya. Barakallahu fikum. Dan itu adalah sifat atau tata cara sholat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sama atau mendekati sama pada semua gerakan-gerakan yang ada, kecuali i'tidal. Kecuali i'tidal itu disebutkan para ulama pengecualian kecuali i'tidal. Ketika sujud juga lama, duduk antara dua sujud juga lama. Wahadalah. Dan itu dilakukan setiap rakaat. Rakaat yang kedua baca ini Ali Imran. Masya Allah. Nama ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, faedah yang berikutnya adalah di antara dua rukuk, di antara yang dibaca ketika rukuk adalah Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini satu bacaan dari bacaan-bacaan ketika rukuk, termasuk ikhtilafut tanawwu', beda bacaan ragam saja. Diamalkan salah satunya dan diupayakan mengamalkan semuanya. Terkadang doa yang ini, kadang doa yang ini, kadang doa yang itu. Semuanya selagi ada riwayat dan sahih dari beliau SAW, diamalkan semuanya. Di antara adalah ini. Disambung Subhana Rabbiyal Azim, juga membaca ini. Membaca Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Intahina. Qara'na thalathata ahadith. Hadith Ibn Umar wa hadith Buraidah wa hadith Auf Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Minimal anda menghafalkan dua, hadith Ibn Umar dan hadith Auf Ibn Malik. Dan kalau menghafalkan satu hadis Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Allah taala alamu bis-shawab. Nah, Allah taala alamu bis-shawab. Nakfi dahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.